بسم الله الرحمن الرحيم. Ada tambahan dari Ustaz Usama, wa qala qalil. Ya, wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Ya, idzan ma zidtu qalil fa anta qalil. Tayyib, insyaallah khair. Tafadhal. Fahimtum? Ah, kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'rifun bi anna al-ulama hum warathat al-anbiya alaihim afdhalus salati wassalam. Teman-teman sudah mengetahui bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis riwayat Ibnu Majah, terdapat hadis 223, nomor hadis 223, ya, qala sallallahu alaihi wasallam innal ulama warathatul anbiya, sungguh para ulama pewaris para nabi. Betul. Kama anna ad-du'at hasbuhum fil ayat al-karimah rabbaniyin, ai bi mathabat al-anbiya alaihim afdhalus salatu wassalam. Baik, dan demikian juga disebut para ulama ini dengan rabbaniyin, bahkan oleh Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa mereka mewarisi keilmuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ta'lamun an al-'ilm yulhaq bi bani Adam hatta fi akhiratihi. Fi hadith syarif yulhaq 'amal bani Adam illa thalath: sadaqatun jariyah aw 'ilm yantafa' bihi aw ibn bar aw ibn aw dibarun yad'u lahu. Baik, dan seperti Anda ketahui bahwa ilmu itu melekat pada semua anak cucu Adam. Jadi setiap orang, maksud beliau itu, berpotensi mendapatkan ilmu dan berpotensi jadi ulama. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadis riwayat Muslim dengan 9 lafaz, salah satunya, lihat kalimatnya. Kita sering mengatakan dengan kalimat Ibnu Adam, idza mata Ibnu Adam. Tapi kalau di lafaz hadisnya 9 lafaz itu kita tidak temukan kalimat Ibnu Adam, ya. Yang kita temukan kalimat insan, idza matal abdu atau idza matal insan. Amma Ibnu Adam ada kalimat tafsir hadis. Ini syarah dari hadis yang dimaksud al-insan ay yakni Ibnu Adam. Yang dimaksud dengan manusia yang disebut adalah Ibnu Adam. Sebagaimana disampaikan dalam hadis ini, jika wafat seorang manusia maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, amalan bermanfaat, ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, atau yang ketiga walidin salihin yad'ulahu. Jadi kalimat ilmu yang bermanfaat ini, kata beliau, melekat pada setiap anak Adam, potensi pengetahuan, jadi ulama, bahkan terbawa sampai dengan wafatnya. Fadhal. Ta'rifun نرى في بعض المشايخ وبعض المبلغين في الدين في الأمة الإسلامية كلها لابد أن يرجعوا إلى تفسير القرآن الكريم. أحيانا أنا ليس مفسر أو بعض المشايخ ليس مفسرين. عندما في بداية دعوته أو بداية تبليغه عندما نقرأ في آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. نعم أسأله يا شيخ, هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أولاد؟ نعم لم يكن له أولاد. تفسر حسب معنى الآية, ولكن هذا المعنى خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أولاد, لكن هو ذكر في الآية رجالا. Baik, jadi teman-teman sekalian, di antara ciri khas yang melekat pada seorang ulama adalah memahami dasar-dasar pengetahuan yang baik. Baik itu dia nanti menyampaikan ilmunya menjadi seorang mubaligh ataupun memberikan fatwanya. Saya ingin memberikan pengalaman kepada Anda bahwa ada seseorang memaksakan diri untuk mengajar, mengesankan bahwa dia seorang ulama. Jadi ketika ditanya tentang satu ayat, beliau tadi bacakan surah Al-33, surah Al-Ahzab, ayat 40, ayat ke-40, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari di antara kalian. Apa maksud ayat itu, ya? Maka Syekh ini menjawab, yang dimaksud Nabi enggak punya anak. Nabi enggak punya anak. Padahal dalam sejarah disebutkan Nabi punya anak. Nabi punya anak, tapi ayat ini turun untuk menegaskan, untuk memastikan bahwa tidak adanya konsep, ya, kalau mengadopsi seseorang, maka anak ini dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Itu yang dimaksudkan. Ayat ini turun untuk melepaskan hukum keterkaitan antara nama yang melekat pada anak adopsi supaya tidak membawa nama bapaknya. Sehingga tidak ada keterkaitan nasab antara dirinya dengan anak yang diadopsinya. Jadi adopsi boleh, tapi jangan sampai membawa nama bapak di situ untuk mengairkan nasab. Ya, sehingga nanti masalah warisan dan sebagainya menjadi terpecah. Beliau ingin tunjukkan bahwa kesalahan memaksakan diri untuk menyampaikan kalimat-kalimat tertentu tanpa merujuk penafsiran yang benar itu tidak baik dan dikesankan dalam kehidupan. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi maksud beliau, kalau kita ingin menjadi porsi-porsi ini, maka capailah itu dengan usaha kita. Ingin jadi mubalig silahkan, ingin jadi da'i silahkan, ingin jadi ulama silahkan belajar dengan baik. Tapi jangan sampai mengambil peran-peran yang bukan bagian kita di dalamnya. Kalau memang mubalig, maka carilah pahala dengan itu. Jangan memaksakan naik ke atas sehingga pahala yang sudah diraih kemudian tiba-tiba hilang dan jadi dosa. Demikian seatasnya ke atasnya sampai dengan turunan yang tertingginya. Kami kira teman-teman sekalian itu yang bisa kita sampaikan untuk materi. Izin menyampaikan pengumuman. Ya, yang pertama saya ingin berikan hadiah dulu pada yang sudah bertanya, Irfan dari Tanjung Priuk. Sudah punya buku ini? Kalau sudah tidak akan saya berikan ya, sudah punya? Belum, taip. Kita berikan hadiah bagi yang bertanya ya. Yang pertama untuk Mas Irfan kami sampaikan.